وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali insyaallah akan memulai ataupun melanjutkan pelajaran kita setelah kita istirahat di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ya, kita bersungguh-sungguh tentunya di bulan Ramadan ya melatih diri untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan saleh yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita tersebut ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya barakallahu fikum, setelah berpisah dengan bulan Ramadan ya, maka ya tentunya kebiasaan-kebiasaan ataupun rutinitas-rutinitas yang pernah ataupun telah kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita bersemangat berjuang untuk kembali menjaganya barakallahu fikum. Ya, nah, kalau mungkin memang semangatnya tidak sebagaimana di bulan Ramadan, ya, karena kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan memang bulan yang Allah kondisikan sebagai bulan ibadah, di mana di bulan Ramadan Allah belenggu semua para syaitan sehingga ini menjadikan kita mudah untuk bergerak, beraktivitas, melakukan amalan saleh. Maka setelah berakhir bulan Ramadan, tentunya para syaitan akan kembali ya, bersiap untuk menyerang ya, untuk menggoda ya, untuk menjegal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai hamba tersebut sampai di garis finish, yaitu ya di depan pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya hari ini kita memulai lagi ataupun dimulai semenjak satu Syawal, kita kembali memulai untuk berjuang, untuk bertarung ya dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin demikian pula dari kalangan manusia yang mencoba mencegah kita ya, menjegal kita ya, barakallahu fikum, dari jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara cara, di antara menjaga semangat itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu ya, hadirnya kita di majelis ilmu, karena tidak akan kita dapati kekuatan iman di pasar-pasar, tidak akan kita dapati kekuatan iman barakallahu fikum na'am di tempat-tempat, di majlis-majlis yang di sana dihidupkan canda tawa. Akan tetapi kekuatan iman ya akan kita dapati biiznillahi ta'ala, tentunya di dalam sebuah majlis ataupun di majlis-majlis ilmu, apakah di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di tempat ayyin Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan berkaitan tentang ya, surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-18 ya, ataupun pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan dari ayat surat Ra'ad ayat ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barakallahu fikum ya sebuah perumpamaan ya bagi hamba-hamba ya yang menyeru kepada Rabb mereka barakallahu fikum ya di mana na'am ya mereka ya memiliki ya kekayaan yang ada di bumi ya na'am yang mana oleh itu barakallahu fikum ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sebuah perumpamaan ya berkaitan tentang nur cahaya ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ya suatu alat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum sehingga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu hidayah petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam maka kehidupannya akan bersinar akan bercahaya yang ini memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk menuju ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau akan menukil sebuah hadis. Kata beliau rahimahullahu taala kama fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khuliqatil malaikatu min nurin ya para malaikat itu diciptakan dari cahaya wa khuliqatish shayatinu min narin dan para setan-setan itu diciptakan dari api wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifati bagi kalian itu pada diri kita ya barakallahu fikum. Nah apa makna dari hadis ini barakallahu fikum ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya falam kanat madatul malaikati min nurin maka di saat unsur penciptaan malaikat itu dari cahaya kanu humul ladzina ya'rujuna ila rabbihim tabaraka wa ta'ala ya mereka lah yang bisa naik kepada Rabb mereka yaitu Allah tabaraka wa ta'ala ya. Nah jadi lagi-lagi Al-Imam Al-Qayyim ingin mengangkat sebuah na'am perumpamaan yaitu cahaya ya jadi yang hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menuju Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang memiliki cahaya. Adapun makhluk yang memang unsur penciptaannya dari cahaya adalah malaikat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Malaikatlah yang hari ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Unsur penciptaan malaikat dari cahaya sehingga bahasanya para malaikat tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, tidak pernah barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makhluk-makhluk yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dahulu iblis la'natullah alaihi sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, iblis termasuk barakallahu fikum makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bergaul dengan para malaikat. Sehingga apa? Terpancar ketaatannya. Terpancar kesolehannya. Dahulu, sebelum diciptakannya, Adam alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis merasa sombong. Ya. Nah, disinilah perbedaan penciptaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, malaikat yang diciptakan dari cahaya akan terus stabil seperti itu. Terus akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan apa berpaling dari ketaatan tersebut, akan tetapi berbeda halnya dengan iblis yang memang Allah ciptakan dari api, walaupun pada saat itu dia bergaul dengan malaikat, tapi namanya unsur penciptaan dari api itu akan terlihat berbeda. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Iblis untuk sujud kepada Adam, maka Iblis tidak mau, aba wastakbara, dia enggan lagi, sombong, barakallahu fikum. Nah, dia merasa makhluk yang di maaf, ya, yang sering ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi andalan Allah Subhanahu wa taala, kok harus sujud kepada Adam? Ya, barakallahu fikum, ini akal-akalan Iblis laknatullah alaih. Jadi syahid daripada pembahasan ini bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya dan malaikatlah yang hari ini berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kadzalika arwahul mu'minin." Dan demikian juga roh-rohnya kaum mukminin. Ya, barakallahu fikum. "Hiya allati ta'ruju ila rabbiha waktu qabd al-malaikat laha," yang mana ruh-ruh kaum mukminin ini, ya, yang mana mereka naik kepada Rabb-nya tatkala malaikat mencabut nyawanya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ya, yang menjadi kaidah, yang menjadi landasan ataupun prinsip yang hanya bisa mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki cahaya. Selain itu tidak akan mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali yang di sisi mereka memiliki cahaya, barakallahu fikum. Sehingga kaum mukminin di sini disifati adalah kaum mukminin yang mereka memiliki cahaya, sehingga mereka berhak untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh mereka ruh yang memiliki cahaya, ruh yang menerima na'am syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ruh yang siap untuk menyambut wahyu sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ya, inilah ruhnya kaum mukminin. Ruh yang memiliki cahaya, cahaya iman, cahaya hidayah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَيُفْتَحُ لَهَا بَابُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا, lalu dibukakanlah bagi ruh-ruh tersebut, ya, pintu langit dunia. Ini pintu langit yang pertama. Ya. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim sedang menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana ruhnya kaum mukminin, ruh yang di sana memiliki cahaya iman dan sunnah. Yani cahaya menerima, tunduk, sami'na wa ata'na dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang hamba ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan hatinya menerima cahaya tersebut. Maka disebut sebagai kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh mereka tatkala meninggal dunia, barakallahu fikum, maka akan diantar oleh para malaikat. Ya. Menembus pintu langit dunia. Ya, barakallahu fikum. Langit yang pertama, thumma tsaniya, kemudian langit yang kedua, pintu langit yang kedua, thumma tsalitsah, kemudian pintu langit yang ketiga, thumma rabi'ah, kemudian pintu langit yang keempat, ila an yantahiya biha ila as-sama'i as-sabi'ah, sampai ya berakhir pada langit yang ketujuh, barakallahu fikum. Nah, ini ruhnya kaum mukminin yang berhasil menembus tujuh lapis langit, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk bertemu dengan siapa? Apa yang akan dihadapi oleh ruh orang yang beriman ini? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fatawaqqafa baina yadayillah azza wa jal, lalu ruh tersebut ya berhadapan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh tadi, ruh yang memiliki cahaya, ingat hanya yang memiliki cahaya. Ya, nanti akan disebutkan bagaimana ruh yang tidak memiliki cahaya. Ya, bagaimana ruh yang memiliki cahaya? Sekali lagi, ruh yang siap menerima konsekuensi daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang apabila diperintahkan dia sami'na wa ata'na, apabila dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau melakukannya, dia ikut dengan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Roh yang mau menerima hidayah, bimbingan, petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam, roh yang tatkala hidupnya hanya melakukan amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah roh yang memiliki cahaya, barakallahu fikum. Ya, roh yang tatkala semasa hidupnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan roh sekali lagi yang menjalankan keislaman ini, melakukan ritual amalan ibadah ini hanya melalui metode ajaran, perbuatan, perintah, pembenaran, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah roh yang memiliki cahaya yang berkesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala roh itu dicabut dari jasad hamba ketika dia meninggal dunia, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Tsumma ya'muru ayyub taba kitabuhu fi ahli 'illiyyin." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditulis baginya, bagi hamba yang beriman tadi, bagi hamba yang memiliki cahaya tadi, ya, ditulis sebagai penduduk surga, penduduk 'illiyyin. Ya, barakallahu fikum. Masyaallah. Nah, ya, inilah keadaan, barakallahu fikum, ruhnya kaum mukminin yang tidak bosan-bosan kami mengingatkan, ruh yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh yang menjalankan keislaman di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka barakallahu fikum, hari ini, ya, jalan itu ada di hadapan mata kita, ya, untuk meraih cahaya itu, untuk meraih alat agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di hadapan kita. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya, barakallahu fikum. Jangan sampai kita meninggalkannya karena sedikit daripada kenikmatan dunia. Jangan sampai kita meninggalkannya karena tergiur dengan perhiasan-perhiasan dunia. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian, maka jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti. Ya. Karena kita khawatir, barakallahu fikum, Bapak, kita masuk dalam kategori kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala telah pampangkan jalan menuju surga, tapi kita diam. Ya, bahkan duduk santai, tidak mau berjalan. Barakallahu fikum. Atau lihat-lihat ke belakang, ah balik ah. Ngapain jalan ke depan? Ya, barakallahu fikum. Nah, berbeda orang-orang yang beriman, yang mereka siap menyambut cahaya itu, mereka menanti. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka pintu menuju surga, mereka berlari-lari. Ya, bersemangat untuk jangan sampai tertahan, jangan sampai terjegal, jatuh, tidak mampu lagi meraih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mereka ini orang-orang yang fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dengan kebaikan, barakallahu fikum. Mereka tidak mau menunda-nunda dalam melakukan amalan saleh. Kenapa? Karena bisa jadi tatkala mereka menunda, mereka khawatir. Ya, menundanya mereka untuk melakukan amalan saleh itu, barakallahu fikum, itu di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka tatkala dia menunda itu, ya, barakallahu fikum, yang harusnya amalan itu bisa memasukkan dia ke dalam jannahnya Allah, tiba-tiba kematian mendatanginya dalam keadaan amalan tersebut tidak mampu dia raihinya. Karena apa? Karena dia menunda-nundanya, barakallahu fikum. Ya, maka seorang yang beriman sudah semestinya, barakallahu fikum, untuk segera menjambut jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Falamma kanat hadhihi ar-ruh ruhan dzakiyatan thayyibatan nayyiratan musyriqatan." Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka tatkala ruh ini, ya, nam ruh yang suci, ruh yang baik, ruh yang bercahaya, ruh yang bersinar, sa'idat ila Allah azza wa jalla ma'al malaikah, Ruh itu akan naik kepada Allah Azza wa Jal bersama para malaikat. Dihantar, ditemani oleh para malaikat. Ini belum proses apa? Belum proses persidangan di akhirat. Tapi sudah, ya sejak awal masuk alam akhirat, yaitu alam barzakh, akan masuk ke alam barzakh, ketika putusnya alam kehidupan dunia, berakhirnya alam kehidupan dunia bagi seorang hamba yang beriman, maka dia langsung Allah hibur sebelum menanti perjalanan yang panjang yang berikutnya. Yaitu apa? Alam barzakh. Ya, tinggal di alam barzakh. Kemudian nanti hari kebangkitan, hari persidangan. Barakallahu fikum. Bahkan hari nanti di mana mungkin harus melewati sirat. Tapi sudah Allah hibur hamba yang baru saja masuk ke dalam alam akhirat ini. Dengan apa? Dengan dinaikkan. Ya. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sampaikan kepadanya, tetapkan dia sebagai penduduk jannah. Lihat bagaimana gembiranya. Bahkan hamba tersebut tidak sabar untuk segera dikiamatkan dunia ini. Agar bisa berkumpul nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama keluarganya. Bersama hartanya. Ya barakallahu fikum. Yang dulu dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya barakallahu fikum. Dan tentunya bersama para nabi, para rasul. Ya, para siddiq, para syuhada, para salihin. Sudah tidak sabar barakallahu fikum. Tapi Allah sudah berikan dia ketenangan. Engkau penduduk surga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang ini mengerikan. Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa anna ar-ruhul mudlimatul khabithatul kabirah. Ya. Adapun ruh yang gelap, ruh yang jelek, ruh yang kotor. Nasallallahu salama wal afiyah. Fa innaha la tuftaha laha abwabus sama'. Maka sesungguhnya ruh yang gelap, ruh yang jelek, ruh yang kotor itu la tuftaha laha abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit untuk dirinya. Ya. Memang tadinya enggak dinaikkan, tapi enggak terbuka itu pintu langit. Baru sampai pintu langit dunia saja, pintu langit yang pertama saja sudah tidak diterima. Barakallahu fikum. Wa la tas'adu ila Allah taala, ya terlebih lagi apalagi tidak akan mampu sampai naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal turaddu minas sama'i dunya ilal alamaha. Bahkan, ya barakallahu fikum, jadi kembalikan dari langit dunia, ya menuju kepada pemiliknya, langsung dibanting. Ya, gak diterima. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam ke langit, untuk dibukakan langit, untuk diperlihatkan jannah, tidak diterima. Kenapa? Dia tidak berkendara dengan cahaya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin kalau kita kasih bahasa mudahnya, dia tidak punya passwordnya, kuncinya untuk membuka itu pintu langit yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia dikembalikan kepada pemiliknya, kepada jasadnya. Watahtaqiruha. Dan roh tersebut menghinakan dirinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Roh itu menghinakan dirinya sendiri. Ya. Menyesali, sadar dirinya itu kotor, hina, dina, ya. Gelap. Ya. Barakallahu fikum. Liannaha ardiyatun safliyatun. Ya. Karena tempat bagi roh tersebut adalah tanah yang rendah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak pantas. Ya. Roh tersebut yang kotor, yang gelap, yang jelek tadi, itu naik ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aula alawiyatun samawiyatun. Adapun yang pertama tadi, ruh yang pertama tadi adalah ruh yang terbaik, ruh yang baik, yang tinggi, ya di atas barakallahu fikum, masuk, bisa berhasil masuk, terbuka pintu-pintu langit tersebut barakallahu fikum. Faraja'at kullu ruhin ila ansuriha. Naam, maka akan kembali setiap roh tersebut kepada unsurnya. Yaitu tadi, ruh-ruh tadi, baik ruhnya orang-orang beriman, sudah ditampakkan jannah. Kemudian dikembalikan lagi, untuk akan melewati hidup di alam barzah. Tentunya penuh dengan kenikmatan. Demikian pula roh. Barakallahu fikum. Orang-orang yang kotor hatinya ataupun gelap, tidak bercahaya. Ya. Ketika mau naik, dibanting lagi, dimasukkan lagi ke dalam tanah. Ya, untuk akan mendapatkan azab daripada kubur tersebut. Wa iyadu billah. Naam. Wa ma hiya minhu. Ya. Dan dari mana datangnya? Wa hadha mubayyinun fi hadits al-Bara' ibn 'Azib al-Tawil alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Awalah al-Isfarayni ya fi sahihi wal Hakim wa ghairuhum. Jadi dari mana penjelasan ini, kata Imam Al-Qayyim, maksudnya kenapa Imam Al-Qayyim bisa menafsirkan akan ruh itu, perjalanan ruh itu seperti ini? Beliau nukil dari hadis Al-Bara' bin 'Azib yang ma'ruf. Yang hadis ini dijadikan landasan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai sebuah kitab. Itu kitab Al-Utsul As-Salasah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terinspirasi dari hadis ini, dari hadis Bara' bin 'Azib. Ya, barakallahu fikum. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Awana, ya, dan Hakim, dan selain dari mereka, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa hadithun sahihun, dan hadis inilah hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani fid din rahimakumullah. Ya, mungkin enam ya. Bagi yang penasaran mungkin ya, kita bacakan hadisnya ya. Bagaimana secara detail Al-Bara' bin 'Azib menceritakan bagaimana perjalanan ruh itu ya, tatkala lepas dari apa? Dari jasad manusia tersebut. Perjalanan ruh ya, setelah kematiannya barakallahu fikum. Karena ini hadis yang panjang, kita langsung artikan saja barakallahu fikum. Nah. Hadisnya panjang sekali barakallahu fikum. Nah. Ya, kita langsung membacakan artinya saja barakallahu fikum ya. Dari Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan. Kami pernah mengiringi jenazah seorang Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan, di makbara ya, dan menunggu liang lahat dibenahi. Jadi sambil menunggu liang lahat digali, dibenahi, diatur sedemikian rupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Dan kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, yaitu tenang. Ya. Seolah-olah di kepala kami ada burung, jadi betul-betul tenang. Jadi kepalanya enggak bergerak sedikit, seolah-olah di kepala kami ini ada burung-burung yang kalau bergerak terbang. Jadi betul-betul khusyuk, tenang di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ranting yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengadahkan ke langit. Ya, lalu beliau menunduk kembali. Ya. Beliau mengulangi perbuatan tersebut 3 kali, beliau mengadahkan ke langit, lalu beliau tunduk lagi. Melihat lagi ke langit, tunduk lagi sampai 3 kali barakallahu fikum. Kemudian beliau bersabda yang artinya ya, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi 2 atau 3 kali ya ucapan ini barakallahu fikum. Kemudian beliau pun mengatakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau ulang doa ini sebanyak 3 kali barakallahu fikum. Nah, kemudian mulailah beliau menceritakan proses perjalanan ruh seorang mukmin dan ruhnya kafir. Dalam sebuah riwayat disebut pula ruhnya orang yang fajir. Bukan hanya kafir, tapi juga orang fajir. Dikategorikan sama. Barakallahu fikum. Nah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggal dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Ya. Wajahnya putih. Wajahnya seperti mentari. Ya. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut. Hanut itu minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Turun para malaikat itu dan duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Masya Allah, menanti. Ya. Nah. Ya. Kemudian datanglah malaikat maut. Assalam. Ya. Dia duduk di samping kepalanya. Jadi bukannya bukan hanya satu malaikat yang turun. Ada sekian malaikat yang melihat, mempersaksikan mayat ini. Ya, mayat seorang mukmin ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang mendekat adalah malaikat maut. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Maka keluarlah ruh itu dari jasadnya, sebagaimana ya, aliran air ataupun tetesan air yang begitu mudah keluar dari teko ataupun ceret, ya, yang dituang mudah sekali, ya, dituang ke gelas misalnya, sangat mudah kan keluarnya, nggak ada hambatan. Seperti itulah ruh seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya, barakallahu fikum. Nah, dan langsung dipegang oleh malaikat maut ruh tersebut. Ya. Para malaikat yang tidak meninggalkan walaupun sekejap, ataupun para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, terus memperhatikan, tidak mau terlewatkan kesempatan itu melihat momen-momen indah tersebut. Ya. Dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Artinya maksudnya apa? Rupanya malaikat tadi yang menunggu tadi sudah siap ini. Ya, mau membawa barakallahu fikum ruh yang baik ini. Yang tadi baru saja dicabut oleh malaikat maut. Mereka-mereka ini yang akan menghantarkan ruh tersebut. Barakallahu fikum. Nah, mereka memberinya kafan dan hanut. Memberikan, mengkafani ruh tersebut. Ruh tadi dikafani lagi dan diberikan wangi dari surga. Kemudian keluarlah ruh itu dengan sangat wangi. Seperti bau wewangian yang paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat yang lain, maka para malaikat itu bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Ya, mereka pun menjawab, ruhnya si Fulan bin Fulan. Ya, disebutkan dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Barakallahu fikum. Mungkin bisa kita sebutkan misalnya dulu kita punya nama yang kurang bagus, kemudian kita berhijrah, kita ganti nama yang bagus, mungkin nama itulah yang akan disebut nanti. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian, ya, hingga sampai di langit dunia, ya, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakanlah pintu langit tersebut. Kemudian mereka naik lagi menuju langit yang berikutnya, langit pertama, langit kedua, dan diikuti oleh para malaikat, ya, langit dunia, ya, hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, tulislah catatan amalan hambaku di 'Illiyyin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tahukah kamu apa itu 'Illiyyin? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh para malaikat, yang tulisan di 'Illiyyin ini adalah mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka. Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Jadi hamba ini sudah diberitahukan, engkau penghuni surga. Barakallahu. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Kemudian mayit mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazahnya. Ya, sewaktu mereka pulang setelah pemakamannya. Ya. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras hardikannya. Jadi ruh ketika keluar itu belum proses ditanya, belum. Ya, tanya itu setelah diturunkan lagi ke bumi. Barakallahu fikum. Kemudian datang dua malaikat yang memang malaikat itu keras. Ya, suka gertak itu loh. Ya, barakallahu fikum. Nah, malaikat yang dua ini kalau kita kenal dengan Munkar wa Nakir. Barakallahu fikum. Nah, yang mereka lain disebutkan warnanya hitam biru, kebiruan. Barakallahu fikum. Lalu mereka menggertaknya, menghardiknya dan menundukkan si mayit. Mau ngetes ini, si mayit ini. Para mayit mukmin. Ya, didudukkan mayit jasadnya. Barakallahu fikum. Mereka bertanya, siapa Rabbu? Ya. Si mukmin pun dia menjawab, ya, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Madinuk, apa agamamu? Ya. Maka barakallahu fikum, si mukmin tadi pun menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Ya. Maka si mukmin pun menjawab, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang para malaikat bertanya lagi, ya, bagaimana amalmu? Maka dia pun menjawab, mukmin tadi menjawab, saya membaca kitabullah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Barakallahu fikum. Nah, maka ya, pertanyaan malaikat tadi, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ini adalah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini di antara apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam, menegaskan bahwasanya orang yang beriman akan mudah untuk menjawabkan tiga pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sehingga seorang mukmin tadi bisa menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada suara dari atas. Tiba-tiba setelah itu ada suara dari atas yang mengatakan, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga. Dan kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Nah. Kemudian datanglah sosok yang berwajah sangat bagus. Nah, siapakah gerangan? Pakaiannya bagus. Baunya wangi. Dan dia mengatakan. Ya. Sosok ini mengatakan. Kabar gembira dengan sesuatu yang akan menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Ya. Inilah hari yang dulu kamu janjikan. Ataupun inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Maka si mayit mukmin ini bertanya dengan keheranan. Ya. Semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk anda. Ya, enggak tahu ini siapa. Barakallahu fikum. Maka dia pun bertanya si mukmin tadi, siapa anda? Ya. Nah, siapa engkau? Ya. Wajahmu mendatangkan kebaikan. Ya. Orang yang berwajah bagus itu menjawab, ataupun sosok yang berwajah bagus tadi menjawab, sayalah amalan solehmu. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Amalan soleh yang menemani kita di kesepian. Ya barakallahu fikum, menemani kita di kuburan, di alam barzah. Itulah dia yang akan datang setelah kita terselamatkan, berhasil menjawab apa? Fitnah kubur tadi, pertanyaan-pertanyaan alam kubur tadi. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bukakan. Setelah itu dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ini perhatikan. Ini di antara sebuah kepuasan seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Naam. Ketika itu dibukakan, diperlihatkan punya pintu surga dan pintu neraka. Loh, kok pintu neraka juga dibukakan, diperlihatkan. Ya, maka seorang mukmin ketika melihat neraka, ke neraka. Ya, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu apabila kamu dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan kamu dengan tempat yang itu. Ya. Kemudian si mayit pun menoleh ke arah surga. Maksudnya apa? Ini suatu kepuasan, engkau itu telah berhasil selamat dari tempat itu. Bayangkan, kalau seandainya dulu engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau kubur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tempatmu. Ini kan sebuah kepuasan. Ya. Kita berhasil, sukses untuk selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Mungkin bisa terharu kita, barakallahu fikum, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Inilah fungsi Allah perlihatkan neraka ketika itu agar kita merasa puas, sukses, berhasil. Kita mencapai finish dengan mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian tatkala si mayit tadi yang mukmin tadi melihat ke arah surga, maka dia pun melihat janji-janji surga. Ya, si mayit berdoa, "Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku." Masya Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang sudah dipastikan ataupun masuk dalam jannahnya Allah, tercatat di Illiyin barakallahu fikum, dia sekarang yang ada di alam barzakh ini hari ini, dia sudah tidak sabar, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah, agar aku bisa langsung masuk dalam jannahmu, dalam surgamu, dan bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Dan dulu tentunya dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar aku bisa segera mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi selama-lamanya di surgamu, ya Allah. Ya, maka disampaikan kepadanya, tenanglah. Barakallah. Ini perjalanan ruh seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan. Barakallahu fikum. Hadis yang panjang ini. Berikutnya. Hamba yang kafir. Dan riwayat lain, hamba yang fajir. Ketika hendak meninggal dunia dan menuju akhirat. Turunlah para malaikat dari langit yang beis dan keras. Wajahnya hitam. Mereka membawa masuh. Apa itu masuh? Masuh adalah kain yang tidak nyaman, kain dari neraka yang tidak nyaman digunakan, barakallahu fikum. Ya. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata yang memandang. Wah, berkeliaran itu malaikat tersebut yang hitam, legam, lagi kasar, sudah siap ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian, ya. Datanglah malaikat al-maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan ini. Ruh seorang yang kafir, yang fajir, ini ketakutan, barakallahu fikum. Dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya. Sebagaimana besi-besi yang bercabang. Seperti mata pancing yang tapi lebih besar, apa istilahnya, gancu, ya, bercabang, ya, tak kala ini proses dicabutnya roh seorang yang kafir, yang fajir, dari apa, dari jasadnya, barakallahu fikum. Jadi sebagaimana ya besi-besi yang bercabang tadi ya ditarik dari wall, kain wall yang basah, subhanallah, ya, kenamanya basah kan, lengket dia. Barakallahu fikum, ya. Basah, lengket di besi-besi tadi. Kemudian seperti itulah ditarik. Ya, sehingga apa? Tercabik-cabik itu ruhnya. Tidak seperti air yang mengalir utuh, paus, murni, tapi ini tercabik-cabik, rusak, hancur, barakallahu fikum. Kenapa? Proses ditariknya ya seperti itu, barakallahu fikum. Nah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang yang ada pada tubuhnya. Dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap mempersaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuk kain kafan yang begitu tidak nyaman untuk dipakai. Yang mereka bawa tadi. Kemudian ruh itu keluar dengan membawa bau yang sangat busuk. Seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, roh siapa yang buruk ini? Ya, mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling buruk yang pernah digunakan ketika di dunia. Barakallahu fikum. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan pintu langit dunia tersebut. Namun tidak dibukakan ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Al-Bara bin Azib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Al-A'raf ayat 40. Nabi alaihi wasallam membacakan surat tersebut, la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Jadi orang-orang yang apa, yang kafir, yang fajir, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, lagi sombong ketika di dunia. Ya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk neraka hingga unta masuk ke lubang jarum. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Kapan ini? Ya. Mustahil. Ya. Mustahil unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Tidak akan pernah akan bisa. Seorang yang kafir, seorang yang fajir, barakallahu fikum. Dia bisa masuk ataupun barakallahu fikum dibukakan pintu langit bagi mereka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijin. Sijin lawannya daripada illiyin, ya, yaitu catatan atau menjadi penduduk neraka, ya, di bumi yang paling dasar, ya. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka dan ke bumi aku kembalikan mereka dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya, barakallahu fikum. Kemudian ruhnya dilempar, dibanting, dicampak, ya, barakallahu fikum. Naam, ya, sehingga dia mendengar, ya, dicampak, dibanting ke bumi, ya, barakallahu fikum, ya. Kemudian dia mendengar suara sendal orang-orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburannya. Kemudian datanglah dua malaikat yang gertakannya keras. Sebagaimana yang pertama tadi kepada orang-orang yang beriman. Memang seperti itu karakter yang akan bertanya nanti. Dua malaikat yang akan bertanya kepada semuanya. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, keras hardikannya, keras gertakannya. Mereka pun mengharik si mayit dan mendukannya. Ya, mereka bertanya, siapa Rabbmu? Maka si kafir ini menjawab, Ma'adri? Saya enggak tahu. Ya, barakallahu fikum. Apa agamamu? Saya enggak tahu. Ya, barakallahu fikum. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Di tengah engkau? Maka si kafir ini pun, ya, barakallahu fikum, dia tidak kuasa untuk menyebut namanya. Enggak tahu. Ya. Nah, lalu malaikat itu menghardiknya, menggertaknya dengan namanya Muhammad. Ya. Dikasih tahu, dijelasin, namanya Muhammad. Ya. Asal kamu tahu, namanya Muhammad. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, maka si kafir ini hanya bisa mengatakan, saya nggak tahu. Saya cuma mendengar orang bilang seperti ini dan seperti itu. Ya, dia pun dihardik lagi, digertak lagi. Kamu tidak tahu dengan kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, barakah. Kamu tuh bukan enggak tahu, tapi kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau mencari kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, tiba-tiba ada suara dari atas. Hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka. Bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya pun disempitkan hingga tulang belulangnya berserakan. Barakallahu fikum. Ya. Lalu datanglah orang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu. Inilah hari di mana dulu kamu dijanjikan. Ya. Maka si mayit kafir ini pun menjawab, kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu? Ya, barakallahu fikum. Aneh, kok jelek banget nih orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, wajahmu mendatangkan keburukan. Maka sosok ini pun menjawab, saya amalmu yang buruk. Allahumma musta'an. Ya. Amal buruk itu semakin menyesatkan pelakunya di liang lahatnya. Tersadar dia. Oh, itu amalanku yang buruk rupanya. Yang akan terus menghantuiku, menemaniku. Barang sepanjang di alam barzakh itu. Terteror dengan mengerikannya amalan tersebut. Barakallahu fikum, sosok tersebut. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tersiksa. Kemudian pemandangannya pemandangan yang mengerikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Ya. Yang membawa pemukul. Ya, yang mana pemukul itu andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan menjadi debu. Kenapa didatangkan makhluk yang bisu, buta, tuli? Agar gak ada orang yang bisa menghentikan. Gak dengar. Ya, barang buta mau gak tahu arah mana. Yang penting hajar. Ya, gak ada belas kasih. Oh, ini jangan, ini wajahnya kesian. Kakinya aja. Gak ada, hajar terus. Ya, barakallahu fikum. Tuli, buta, bisu. Gak bisa menyampaikan, gak bisa mengatakan berhenti, berhenti. Gak bisa. Subhanallah. Ya, yang pentungan ataupun pemukul tadi apabila pukul itu hancur. Barakallahu fikum. Naam, gunung. Sebuah gunung bisa hancur. Subhanallah. Ya, dan akan menjadi debu. Gunung bisa jadi debu. Barakallahu fikum. Kemudian benda itu pun dipukulkan ke mayit si kafir. Dan jadilah dia menjadi debu. Ya, barakallahu fikum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi seperti semula. Dia pun memukulnya lagi. Dan berteriak dengan sangat keras. Bisa didengar oleh semua makhluk. Ini jeritan seorang kafir yang sedang diazab bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali orang yang dari kalangan jin dan manusia tidak akan mampu mendengarnya. Akan tetapi makhluk-makhluk yang lain mendengar jeritan-jeritan kesakitan, kepayahan hamba yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala diazab dalam alam barzakhnya wa iyadu billah. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disampaikan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, "Ya Rab, Ya Rab, jangan Engkau tegakkan kiamat, Ya Rab." Ya. Orang yang kafir yang diazab oleh neraka, dia meminta agar jangan kiamat. Sudah saya cukup disiksa di azab alam barzakh, sakitnya luar biasa. Apalagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah hadis yang sangat panjang ini barakallahu fikum menceritakan bagaimana perjalanan ruh setelah kematian seorang hamba barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Selamatkan kita. Selamatkan ruh kita. Agar termasuk menjadi ruh-ruhnya orang yang beriman. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di aliyin, ditetapkan menjadi penduduk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya sekedar harapan, harus berbuat, harus beramal, karena ingat akan ada yang menemani kita nanti di alam kubur kita, di alam barzakh kita. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin ditemani dengan orang yang indah, orang yang bercahaya, sosok yang begitu barakallahu fikum baik dan ramah, maka perbanyaklah amalan saleh. Karena dengan amalan saleh tersebut, ya, hadirnya sosok itu barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin dihantui oleh kengerian, ya, barakallahu fikum, ketakutan, maka na'udzubillah min dzalik, tentunya orang-orang inilah orang-orang yang semasa hidupnya dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang ghairu salih, amalan yang jelek, amalan yang buruk, amalan yang penuh dengan barakallahu fikum kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur dan kematian yang su'ul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita ditutup dengan kematian yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.